Sebelum kita berjuang, tentunya kita perlu berdoa dulu. Lagu ini spesial untuk yang perjuangan dan doa. Doa sedulur, muka-muka kafe diparingi sehat, diparingi lancar rezeki, diparingi jodoh sing dowi-dowi. Rakit-rakit dulu.